إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إخوة في الله يتمنى الله سبحانه وتعالى. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang membaca Quran dengan suara keras. Manakah yang lebih afdal, dengan suara keras ataukah dengan suara yang lirih? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi itsbatil jahri ahaditsu katsira. Dan terdapat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan atau anjuran membaca Quran dengan suara keras. Demikian adapun riwayat dari para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan mereka ataupun perbuatan mereka, maka terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu terkenal untuk disebutkan. Hadis-hadis ini berlaku, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan membaca Quran dengan suara keras itu berlaku untuk orang yang tidak dikhawatirkan terjangkiti penyakit riya, tidak pula ujub, kagum dengan diri sendiri, dan hal-hal buruk yang lainnya. Demikian pula suara keras ketika membaca Al-Quran itu dianjurkan dengan syarat la yu'dhi jama'atan bilabzi sholatihim. Tidak mengganggu sekelompok orang yang sedang sholat. Misalnya kita di masjid dan ada orang-orang yang terlambat, kemudian mereka sholat berjamaah, maka bacaan Quran kita tidak mengganggu mereka bilabzi sholatihim, sehingga mengkacaukan sholat mereka, merancukan sholat mereka, takhlitiha alihim, dan membuat mereka campur baur. Artinya bacaan imam itu jadi kacau balau karena imamnya terganggu dengan bacaan Al-Quran kita yang kita baca dengan keras. Dan dinukil dari sejumlah ulama salaf, bahasanya mereka lebih memilih untuk membaca Quran dengan suara lirih karena mereka mengkhawatirkan terjadinya hal-hal yang telah kita sebutkan di atas. Di antaranya, di antara ulama salaf yang memilih untuk lirih ketika membaca Al-Quran adalah dari A'mash. Dia mengatakan, aku menemui Ibrahim. Sedangkan dia pada saat dia sedang membaca Al-Quran dengan memakai mushaf. Setelah itu, setelah aku di tempatnya Ibrahim, maka datanglah seseorang minta izin untuk masuk. Maka Ibrahim pun menutupi mushafnya. Kemudian dia berkata kepadaku, kenapa dia tutupi mushafnya, dia simpan mushafnya. La yarhadha anni aqra kula sa'atin. Supaya orang ini tidak melihat bahasanya aku membaca Al-Quran setiap saat. Demikian juga seorang tabi'in Abu Aliyah mengatakan, aku duduk bersama beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah salah satu di antara mereka, qara'tu al-lailata kadza. Semalam aku membaca Al-Qur'an sekian ayat. Maka yang lainnya berkomentar, hadza hadzuka minhu. Inilah bagianmu darinya. Kamu tidak dapat pahala apa-apa karena kamu cerita-ceritakan dengan bangga. Ya maka bagianmu ya sudah. Kamu bisa cerita dengan bangga, itu saja yang kau dapatkan. Dan ulama-ulama yang memilih bahasanya baca Quran dengan sirtu lebih afdal daripada dengan suara keras, mereka berdalil dengan sebuah hadis. dari sahabat Uqbah bin Amir radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bisadaqati. Orang yang baca Al-Qur'an dengan suara keras itu statusnya seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Wal musiru bil Qur'ani kal musiri bisadaqati. Sedangkan orang yang baca Qur'an dengan lirih, dengan suara yang pelan, maka adalah sebagaimana orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Diatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i, At-Tirmidzi berkomentar, ini adalah hadis yang derajatnya hasan. Ringkasnya hadis ini derajatnya sahih, diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ahmad. Wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Dan di antara ulama yang mensahihkan hadis ini adalah Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi mengatakan, hadza hadisun qawiyun, qawiyul isnadi. Ini adalah hadis yang sanadnya kuat dan hadis yang sanadnya bersambung. Kata Tirmidzi setelah membawakan hadis di atas, Tirmidzi berkomentar, makna hadis ini, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang lirih itu afdal, lebih afdal, lebih utama, lebih mulia daripada orang yang baca Quran dengan suara yang keras. Karena sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdal menurut para ulama daripada sedekah yang dilakukan di tengah-tengah banyak orang dan dilihat banyak orang. Kemudian Qal Tirmidzi kemudian mengatakan, hanyalah makna hadis di atas, maknanya adalah semacam itu, menurut para ulama, supaya seorang itu aman dari perasaan ujub, kagum dengan dirinya sendiri. Karena orang yang menyembunyikan amal, sehingga tidak diketahui oleh orang lain, orang tersebut tidak dikhawatirkan terjangkit penyakit ujub. Berbeda dengan orang yang melakukannya terang-terangan atau dengan suara keras, maka yukhafu alihi, dikhawatirkan terkena penyakit ujub, min ala niyatihi, karena dia melakukan amal tersebut terang-terangan, dilihat atau didengar dan diketahui oleh banyak orang. Maka sehingga jadinya kita jumpai hadis atau dalil tentang masalah ini, ada dalil yang menunjukkan dianjurkannya untuk membaca Quran dengan suara keras, sebagaimana beberapa hadis yang telah kita baca di pertemuan yang lewat. Namun ada juga hadis yang menunjukkan yang afdal adalah membaca Quran dengan suara yang lirih, sebagaimana hadis yang diatkanlah Tirmidzi ini. Maka kesimpulannya, sebagaimana kata An-Nawawi, qultu, An-Nawawi mengatakan, semua keterangan di atas itu sesuai dengan apa lima taqaddam taqriruhu, apa yang telah dijelaskan di atas di lembar yang lewat, yaitu di awal fasal, yaitu yang lebih afdal dalam masalah membaca Quran adalah rinci. Rinciannya, jika seorang itu khawatir dengan sebab baca Quran dengan suara keras, khawatir terjadi hal-hal yang tidak disukai, maka hendaknya dia tidak membaca Quran dengan suara yang keras. Lebih afdal untuknya baca Quran dengan suara yang lirih. Kan tapi untuk orang yang lam yakhaf, tidak khawatir hal-hal buruk terjadi, ujub atau yang lainnya, maka dianjurkan untuk membaca Quran dengan suara yang keras. Nah, ini rincian hukum dalam masalah ini. Atau dengan kata lain, maka menurut An-Nawawi pada asalnya yang lebih afdal dalam baca Quran dengan suara yang keras, kecuali untuk orang-orang yang khawatir atau dikhawatirkan terjangkit penyakit-penyakit atau hal-hal yang buruk yang ada di balik baca Quran dengan suara yang keras. Untuk orang yang semacam ini, maka lebih afdal untuknya baca Quran dengan suara yang lirih. Wa in kanat dan jika membaca Quran tersebut adalah sekelompok orang mujtamin, mereka membaca rame-rame bersama-sama, maka lebih ditekankan lagi anjuran untuk membaca Quran dengan suara keras, lima qaddamnahu, karena alasan yang telah kami sampaikan, yaitu tentang keutamaan baca Quran bersama-sama. Dan dikarenakan lima yasul fihi min naf'ir ghairihim, dan dikarenakan kalau membaca Quran dengan bersuara keras, rame-rame, ini akan mewujudkan manfaat, akan terwujud dengannya, di dalamnya manfaat untuk yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian fasal berikutnya adalah fistihbab tahsini sauti bil Quran. Fasal tentang anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, maka kata An-Nawawi hukumnya istihbab. Ketika orang itu punya kemampuan untuk memerdukan suaranya pada saat baca Quran, maka dia berusaha untuk memerdukan suaranya, itu hukumnya dianjurkan, kata An-Nawawi. Dan ini ijma. Para ulama radhiyallahu anhum sepakat, baik ulama salaf ataupun ulama belakangan, sejak para ulama dari masa sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka, dari berbagai ulama di berbagai kota yang merupakan imam kaum muslimin, semuanya sepakat dianjurkan untuk memerdukan suara, membaguskan suara pada saat baca Al-Quran. Perkataan mereka dan perbuatan mereka sangat masyhur, nihayat as-suhrah, pada puncak kemasyhuran. Oleh karena itu kita tidak perlu membawakan nukilan satu pun nukilan dari person-person mereka. Dan dalil tentang hal ini, dalil tentang dianjurkannya memerdukan suara, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalilnya mustafidhatun, dalil-dalilnya adalah terkenal, indal amati wal khasah, menurut orang awam, wal khasah, dan menurut orang-orang yang terpelajar, yang belajar agama, yang menekuni agama. Semua orang tahu, kata An-Nawawi. Ya, An-Nawawi sampai mengatakan, semua orang tahu dalil-dalil dari Quran, dalil-dalil dari hadis, yang menunjukkan anjuran untuk memerdukan suara. Contohnya adalah hadis, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Suara indah kalian tentu maknanya. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa Al-Asy'ari, laqad utiya mismara, sungguh dia telah diberi seruling, yaitu suara indah atau suara merdu Nabi Daud. Demikian juga ma'adzanallahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan lebih dari seorang nabi yang membaca Al-Qur'an yang suaranya indah, dan dia membaca Quran dengan suara yang keras. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allah lebih mendengarkan bacaan Quran dari seorang yang suaranya indah dibandingkan penyanyi yang sedang bernyanyi. Dan dalil-dalil ini semua telah disebutkan di fasal yang lewat. Dan di antara dalil tentang anjuran untuk memperbagus suara, taqaddam adalah dalil yang telah lewat di bab tartil, yaitu hadis Abdullah bin Mughaffal tentang tarjiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Al-Fatah. Maka di sini kita bisa tangkap pendapat An-Nawawi tentang tarjiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Al-Fatah. Kemarin kita singgung bahasanya ulama berselisih pendapat apakah itu disengaja ataukah karena cuma kebetulan, karena faktor karena membaca di atas unta. Maka An-Nawawi menjadikan hadis tarjiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam baca Quran sebagai dalil anjuran untuk memperbagus suara, mengindahkan suara pada saat baca Quran, maka ini menunjukkan bahasanya menurut An-Nawawi, tarjih ketika membaca Al-Quran itu hukumnya dianjurkan dan Nabi melakukannya karena sengaja dan bukan kebetulan. Dan dalil yang lainnya adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abu Lubabah, bahasanya Nabi SAW mengatakan, malam yatakhona bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak memerdukan suaranya ketika membaca Al-Quran, falaysa minna, baka bukan golongan kami, bukan umatku. Hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang sahih, diriatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan yang lainnya. Di akhir pembahasan, muhaqqiq mengatakan, maka jelaslah dengan keterangan di atas, bahasanya yang benar, hadis ini adalah dibawakan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang menganggapnya sebagai hadis yang dibawakan oleh Aisyah, atau Ibnu Abbas, atau Abi Lubabah, maka dia telah keliru. Tentang derajat hadis ini, malam yatakhona bil Qur'an falaysa minna, An-Nawawi mengatakan hadis tersebut, Lubabah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, diriatkan oleh Abu Dawud dengan dua sanad yang dua-duanya jayid. Namun dalam sanad hadis yang dibawakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, terdapat perbedaan la yaduru yang tidak masalah. Maka tidak semua perbedaan itu teranggap. Maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sanad satu hadis, dan perbedaan pendapat tersebut dianggap tidak masalah. Perbedaan pendapat yang menyelisihi dianggap tidak ada, karena terlalu lemahnya pendapat tersebut. Maka di sini, dalam sanadnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, terdapat satu hal yang dipermasalahkan, namun la yaduru. Namun yang benar tidak bermasalah. Maka demikian juga dalam masalah yang lain, ada satu kemarin telah kita singgung, ada satu amal dipermasalahkan dianggap bid'ah oleh sebagian ulama, nah yang benar la yaduru, itu bukan bid'ah, tidak masalah, yang benar itu tidak bermasalah. Ada yang mempermasalahkan karena dianggap bid'ah, nah yang benar itu tidak bermasalah. Demikian juga dalam masalah fikih, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang itu statusnya la yaduru, dianggap tidak ada karena terlalu lemahnya. Kata jumhur ulama tentang makna barang siapa yang lam yataghanna bil Quran, maknanya adalah barang siapa yang tidak membaguskan suaranya pada saat membaca Al-Quran, padahal dia bisa membaguskan suaranya. Maka di sini terdapat celaan terhadap orang yang tidak mau membaguskan suaranya ketika membaca Quran. Berarti secara tidak langsung adalah perintah untuk membaguskan suara pada saat baca Al-Quran. Bahkan hadis yang terakhir kita baca ini cukup mengerikan, karena Nabi mengancam dengan bukan umat beliau. Yang ini statusnya pada umumnya, ini adalah maknanya dosa besar. Kalau ada satu perbuatan pelakunya dikatakan bukan umatku, bukan golonganku, itu maknanya dosa besar. Namun berkaitan dengan masalah ini, tadi telah disampaikan oleh An-Nawawi, ulama ijma kalau itu adalah istihbab. An-Nawawi mengatakan di awal fasal, ulama ijma kalau ini adalah istihbab, anjuran, tidak wajib. Kemudian dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat Isya membaca surat At-Tin wa Zaitun. Maka aku tidak mendengar satu pun orang yang lebih bagus suaranya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan dianjurkan untuk memerdukan suara ketika membaca Al-Qur'an dan menghiasi Al-Qur'an dengan suara yang indah selama pemerduan suara tersebut tidak keluar dari haddil qiraah, dari batasan-batasan yang harus dipenuhi pada saat baca Quran. Ya. Asalkan tidak sampai kelewat batas. Bitamtid gara-gara mengejar liuk-liukannya suara. Ya. Karena ingin dibuat suaranya demikian meliuk-liuk, akhirnya yang tidak panjang dipanjangkan. Nah ini berarti telah keluar dari batas. Ya. Keluar dari batas dalam membaca Al-Quran. Fa'in afrata, jika seorang itu karena mengejar meliuk-liuk suara, akhirnya dia afrata berlebih-lebihan, kelewat batas, akhirnya dia tambahi satu huruf, ya, yang enggak pendek, yang enggak panjang, dipanjangkan, itu berarti kena satu huruf. Ya. Kena satu huruf. Enggak ada alifnya, dan seakan-akan ada alifnya, mengalami penambahan huruf. Maka jika sampai terjadi penambahan huruf atau bahkan lebih, atau ada penyamaran huruf, hurufnya harusnya dibaca jelas, namun karena ini akhirnya tidak jelas, karena ngejar keindahan suara akhirnya tidak jelas, maka fawa haramun, maka memerdukan suara dengan bentuk semacam ini hukumnya haram. Sehingga hukum memerdukan suara itu ada dua macam, kalau sampai kelewat batas, dengan memanjangkan yang tidak panjang, ya, memendekkan yang panjang, memendekkan yang tidak pendek, maka hukumnya haram. Sedangkan jika selama tidak keluar dari batas, maka hukumnya mustahab. Amal qira'atu bi alhan, adapun membaca Al-Quran bi alhan, dengan lagu tertentu. Ya, ada orang buat aturan not-not untuk membaca Quran dengan lagu-lagu tertentu yang di tempat kita disebut dengan kiro'ah. Nanti ada lagu bayati, ada lagu bayati satu, ada bayati dua, ada lagu ini, lagu itu. Gimana hukumnya? Maka tentang hal ini, Al-Imam Syafi'i di satu tempat mengatakan aku melarangnya. Di tempat yang lain Syafi'i mengatakan aku tidak melarangnya. Para ulama Syafi'iyah menjelaskan perkataan An-Nawawi ini, perkataan Asy-Syafi'i ini dengan Syafi'i dengan mengatakan laisat ala qaulain. Dalam masalah ini bukannya Imam Syafi'i punya dua pendapat, bukan. Ya, Imam Syafi'i tidak punya dua pendapat dalam masalah ini. Loh. Satu tempat mengatakan larang, tempat lain mengatakan tidak melarang. Bahkan yang dimaksud dengan di satu tempat belum melarang, di tempat yang lain belum tidak melarang adalah fihi tafsil. Artinya perlu rincian dalam masalah ini. Jika seorang itu berlebih-lebihan dalam tamtid, dalam meliuk-liukkan suara, fajawazal hadda, akhirnya kelewat batas. Nah inilah yang dilarang oleh Syafi'i. Namun jika tidak kelewat batas, maka inilah yang tidak dilarang oleh Asy-Syafi'i. Demikian penjelasan para ulama Syafi'iyah tentang perkataan imam mereka. Berkata Qadhi Qudat dalam kitabnya Al-Hawi, di tahqiqnya Abdul Qadil Arnaud terdapat penjelasan tentang siapa beliau. Berkata Qadhi Qudat, yaitu Al-Mawardi, Qadhi Qudat nya mazhab Syafi'i, Al-Mawardi mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi, Al-Qira'atu bi Al-Han Al-Mawdu'ah, membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang telah dibuat. Dengan lagu-lagu yang telah dibuat, lagu khusus, lagu ini, lagu itu, kata Al-Mawardi, jika lagu tersebut mengeluarkan lafadz Al-Quran dari bentuknya dengan memasukkan harokat ke dalamnya, padahal tidak ada, atau mengeluarkan harokat, atau memendekkan yang panjang, atau memanjangkan yang pendek, atau tamtid, atau meliuk-liuk yang merusak lafaz, wiltafis bil makna sehingga ranculah maknanya, tidak jelas maknanya, fahuwa haramun, maka hukumnya haram. Yapsuku bihil qari, pembaca Al-Quran dengan perbuatannya ini menjadi orang fasik alias dosa. Artinya apa yang dilakukan dosa? Dosa besar. Orang itu fasik ketika melakukan dosa besar. Nah, Al-Mawardi mengatakan kalau cara membacanya adalah semacam itu, maka hukumnya haram. Namun haram yang sampai derajat menyebabkan fasik orang yang melakukannya. Artinya haramnya dosanya dosa besar. Dan demikian juga berdosa orang yang mendengarkannya. Karena orang ini telah menyimpang dari jalan yang lurus kepada jalan yang bengkok. Telah menyimpangkan Al-Quran dari jalan yang lurus pada jalan yang bengkok. Padahal Allah berfirman, Quranan Arabian ghairu dhi'iwajin. Quran itu berbahasa Arab dan Quran itu tidak bengkok. Termasuk artinya lurus. Dan termasuk membengkokkan Al-Quran adalah cara baca yang ngawur, cara membaca yang serampangan, sehingga yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Kal, kemudian Al-Mawardi mengatakan, akan tapi jika lagu tersebut tidak mengeluarkan pembacanya dari lafadz Al-Quran yang benar, dan tidak mengeluarkannya dari status yang baca Al-Quran dengan pelan, maka hukumnya mubah. Li'ana uzadalahu bi'alhanihi fitahsinihi. Karena terdapat tambahan dengan sebab lagunya tersebut, tahsin memperbagus ya, bacaan Al-Quran. Sampai sekian perkataan Aqdul Qudat, ya, hakimnya para hakim, yaitu Al-Mawardi. Kemudian An-Nawawi mengatakan, setelah menyampaikan kutipan dari Al-Mawardi, jenis pertama dari membaca Al-Quran dengan lagu yang haram, yang hukumnya dalam maksiat, ya, maka cara baca semacam ini, ubtuliya biha ba'dul awam. Ya, terjumus ke dalamnya, melakukannya, dilakukan oleh sebagian orang awam yang bodoh, mutarom, dan orang awam ya, yang tidak tahu apa-apa. Al-Ghoshamah, ada penjelasan maknanya di akhir kitab. Ghoshamah maknanya zolamah, orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang membacakan Al-Quran alal janais, di depan jenazah, wa fi ba'dil mahafil, dan di sebagian acara perhelatan, acara kumpul banyak orang. Wa hadhi bid'atun muharramatun dhahiratun, ini adalah bid'ah yang hukumnya haram dan jelas bid'ahnya, dan berdosa semua orang yang mendengarkannya sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi. Dan juga berdosa semua orang yang mampu untuk menghilangkannya atau melarangnya jika tidak berbuat apa-apa. Kemudian beliau ceritakan tentang usaha beliau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, waqad badaltu fiha ba'dha qudrati, dan aku telah mencurahkan untuk mengubah kemungkaran ini sebagian kemampuanku, dan aku berharap dari anugerah Allah yang Maha Pemurah supaya memberikan taufik untuk menghilangkan kemungkaran ini orang yang lebih layak untuk bisa menghilangkannya. Dan aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia fi afiyah, sehat-sehat saja. Karena mengubah kemungkaran, maka mudah-mudahan dia selamat-selamat saja setelah menghilangkan kemungkaran. Ya, jangan sampai babak belur setelah menghilangkan kemungkaran. Dan perlu diketahui bahasanya An-Nawawi itu memiliki tiga keistimewaan yang terkumpul pada diri beliau yang jarang terkumpul pada diri seseorang. Yang pertama adalah keutamaan ilmu. Yang kedua adalah keutamaan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Beliau itu seorang ulama, namun seorang yang gigih dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dan yang ketiga adalah keutamaannya az-zuhdu. Beliau adalah seorang yang dinilai oleh para ulama sebagai orang yang zuhud, orang yang wara', ya, orang yang tidak cinta dunia berlebih-lebihan. Yang ini merupakan penyakit sebagian atau banyak orang, dan juga sebagian orang yang malah ngerti agama. Ya, maka beliau mengatakan bahasanya membaca Al-Quran dengan lagu-lagu tertentu yang dibaca di depan jenazah, setelah seorang itu meninggal dunia, sebelum dimakamkan, maka orang dan baca Quran di sisinya, atau kemudian ketika acara perhelatan atau acara kumpul banyak orang, dan salah satu maju untuk membaca gema wahyu ilahi, ya, dengan membaca Quran dengan lagu-lagu tertentu, ini kata An-Nawawi hukumnya adalah ya, bid'atun muharramatun dhahiratun, dan berdosa semua orang yang mendengarkannya. Maka di sini An-Nawawi bisa kita simpulkan bahasanya An-Nawawi mengingkari perbuatan orang yang baca Quran di sisi jenazah, demikian juga membaca Al-Quran di acara mahafil, di acara perhelatan, acara kumpul banyak orang. Berkata As-Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzani, Asy-Syafi'i mengatakan wa yuhassin sautahu bi ayi wajhin kana. Gimana cara membaguskan suara ketika baca Quran? Maka Syafi'i mengatakan adalah dia baguskan, dia merdukan suaranya dengan cara apapun yang bisa dia lakukan. Ya, tidak ada cara tertentu, tidak ada trik-trik tertentu ya untuk membaguskan suara, yaitu tergantung. Yang jelas kaedahnya pokoknya tidak sampai kelewat batas. Ya, tidak ada memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, mengikhfakan yang izhar dan mengizharkan yang ikhfa. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran ini, maka itu boleh bentuknya apapun bentuknya. Kemudian Syafi'i mengatakan, dan aku suka seandainya orang itu membaca dengan bentuk hadaran dan bentuk tahzin. Apa itu hadaran? Apa itu tahzin? An-Nawawi menjelaskan, berkata para pakar bahasa Arab, hadartul qira'ah maknanya adalah adrajtuha wala tumattitha. Artinya aku membacanya dengan lugas dan tidak meliuk-liuk. Maka hadar artinya tidak terlalu, tidak meliuk-liuk yang berlebihan. Kemudian tahzin, sedangkan fulan yaqra' bitahzin, jika ada kalimat fulan yaqra' bitahzin, maka tahzin di situ maknanya adalah araqqa sautahu, dia lembutkan suaranya. Diatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Abu Hurairah, beliau membaca ayat idza syamsu kuwirat fahazzanaha, maka beliau lembutkan suaranya, ya, lembutkan surat tersebut seakan-akan beliau membaca arsa, syair ratapan, syair yang berisi kesedihan karena meninggalnya seseorang. Itu disebut arsa. Dalam Sunan Abi Dawud ada orang yang berkata kepada Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, apa pendapatmu tentang orang yang tidak memiliki suara yang bagus? Ada orang yang suaranya itu ya, ngebas atau suaranya itu gak enak didengar telinga. Lam yakun hasanas sauti. Bukan seorang yang bersuara merdu. Maka tabi'in Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, yuhassinuhu mastato'a. Ndalah dia merdukan semaksimal yang bisa dia lakukan. Kok yang paling merdu menurut dia masih jelek? Ya gak apa-apa ya, pokoknya mastato'a. Diatkanlah Abu Dawud bi isnad wa isnaduhu hasanun dan sanadnya hasan sampai Ibnu Abi Mulaika. Kemudian fasal berikutnya fistiba bi talabil qiraati thayyibati min hasanis sauti. Tentang anjuran meminta pada orang lain meminta bacaan yang merdu min hasanis sauti dari orang yang bersuara indah. Dan hukum perbuatan ini, kata An-Nawawi, hukumnya istihbab. Hukumnya anjuran. Ya. Di tempat kita ini, mungkin termasuk dalam bab ini, acara di tempat kita yang disebut dengan sema'an. Sema'an Quran. Namun kalau sema'an Quran itu cuma hafalan saja, dan kalau yang di sini dikatakan oleh An-Nawawi istihbab, itu adalah orangnya adalah orang yang bersuara yang merdu, bersuara yang indah. Ketelah bahasanya sejumlah ulama salaf, mereka meminta kepada orang-orang yang pintar baca Quran, atau orang-orang yang bisa baca Quran dengan suara yang indah, untuk membaca Al-Quran dan mereka mendengarkannya. Kata An-Nawawi, wa hadza muttafaqun ala istihbabihi. Dan ini adalah satu perbuatan hukumnya dianjurkan dengan sepakat ulama. Dan ini adalah kebiasaan al-akhyar, manusia-manusia pilihan, orang-orang yang gemar beribadah, dan para hamba-hamba Allah, orang-orang yang saleh. Dan ini adalah sunnah yang berasal dari ajaran sunnah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu sunnah Rasul, meminta kepada orang yang bersuara indah untuk membaca Quran dengan suara indah dan kita dengarkan. Dalil kalau ini sunnah Rasul, faqad shaha. Maka terdapat hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, iqra' alayyal Qur'ana, tolong bacakan Quran untukku. Aku mau dengarkan. Maka maksud mengatakan, wahai Rasulullah, apakah aku bacakan Quran untukmu? Padahal Quran itu turun untukmu. Maka Nabi mengatakan, inu ihibu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Quran dari orang lain. Maka Ibn Mas'ud kemudian membacakan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surat An-Nisa dari awal surat. Hatta ci'tu ila hadil ayah, sampai akhirnya aku sampai ke ayat ini. Itu firman Allah di surat An-Nisa, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Dan bagaimanakah jika kami datangkan dari masing-masing umat bisyahidin, saksi, yaitu nabi mereka masing-masing. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, sedangkan engkau menjadi saksi atas mereka semua. Jadi saksi atas mereka semua, semua umat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, hasbukal an, cukup sampai di sini saja. Maka aku menoleh ke beliau, maka terlihat dua matanya berlinangan air mata. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diberi judul bab oleh Bukhari, bab menangis pada saat membaca Al-Qur'an. Maka di antara adab membaca Al-Quran yang telah kita bahas adalah menangis pada saat membaca Al-Quran untuk mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana Nabi, kita lihat di sini Nabi menangis pada saat beliau mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian diberi judul bab juga, bab orang yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka di antara perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan dengan sepakat ulama adalah mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Juga diberi judul bab tentang ucapan guru kepada muridnya yang membaca Quran, tentang seorang guru Quran kepada muridnya, hasbuk, minta dia untuk cukup berhenti sampai di sini saja bacanya, setor bacaannya. Maka satu hal yang baik jika menyentuh Nabi mengatakan hasbuk, minta dia untuk berhenti dah, setor bacaannya sampai sini saja. Dan hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim dan diberi judul bab oleh An-Nawawi, karena sahih Muslim itu tidak ada judul babnya ya. tidak ada judul bab dalam Sahih Muslim. Ya, cuma adanya kitab. Sedangkan bab itu dibuat oleh para ulama setelahnya, dan di antara yang jadikan, yang biasa menjadikan rujukan adalah judul bab yang diberikan oleh An-Nawawi. Diberi judul bab oleh An-Nawawi bab tentang keutamaan mendengarkan Al-Qur'an. Di antara keutamaannya adalah meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan bid'ahnya tasdik. Bid'ahnya ucapan sadaqallahul azim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkannya. Seandainya sadaqallahul azim itu adalah satu hal yang Nabi ajarkan, maka di sini Ibnu Mas'ud perlu diajari. Ini adalah waktul hajah, di sini adalah waktu dibutuhkan pengajaran untuk Ibnu Mas'ud tentang adab baca Quran, semisal menutup Quran dengan sadaqallahul azim. Namun tidak, Nabi cuma mengatakan hasbuk. Maka ini menunjukkan bahasanya ucapan sadaqallahul azim itu tidak Nabi ajarkan. Oleh karena itu banyak ulama menilai ucapan ini adalah sebagai perbuatan yang hukumnya bid'ah. Diatkan oleh Darimi dan yang lainnya dengan sanad-sanad mereka dari Umar bin Khattab. Maksudnya Umar bin Khattab kan punya kebiasaan berkata kepada Abu Musa al-As'ari, "Dzakirna Rabbana." Wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Musa membaca Al-Qur'an di sisi Khalifah Umar bin Khattab. Dan riwayat dari salaf tentang masalah ini banyak sekali dan telah dikenal. Dan telah meninggal dunia sejumlah orang soleh disebabkan bacaan orang yang mereka sendiri memintanya agar membaca. Tolong bacakan Quran. Maka dibacakan. Setelah dibacakan, malah meninggal dunia. Dan orang yang terkenal dengan hal ini, pingsan kalau mendengar bacaan Al-Quran adalah Yazid bin Fudail bin Iyad. Anaknya Al-Fudail bin Iyad. Beliau terkenal sebagai orang yang tidak kuat kalau membaca Quran. Kalau mendengar bacaan Quran. Berulang kali pingsan kalau setiap kali mendengar bacaan Quran. Dengar baca Quran, pingsan. Dengar baca Quran, pingsan. Sampai-sampai ibunya khawatir dan berkata kepada ayahnya, berkata kepada Fudail bin Iyad, jangan baca Quran keras-keras. Jangan baca Quran keras-keras, saya khawatir terjadi apa-apa pada pada anak kita. Dan pada satu ketika, Fudail bin Iyad itu merasa tidak ada siapa-siapa, dia baca Quran. Dengan suara yang gak keras di rumah, dia kira sepi, gak ada siapa-siapa, dia baca Quran. Ternyata ada anaknya. Dan dia anaknya ini dengarkan bacaan Quran bapaknya, dan pingsan dan terus meninggal dunia. Maka meninggal dunia karena mendengar bacaan Quran dari bapaknya sendiri. Ya, kemudian paragraf berikutnya, ini mungkin paragraf ini landasan orang yang mau ngaji baca Quran dulu nih. Waqat istahabba ba'dul ulama. Dan sebagian ulama menganjurkan ayastaftiha majlis majlisah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membuka majlis yang majlis tersebut adalah majlis untuk membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menutup majlis biqiraati qari'in dengan bacaannya orang yang membaca, yang dia itu adalah hasanah saut, suaranya indah, mataysar minal Quran. Dalam dia baca, ya, mataysar minal Quran, Quran yang mungkin untuk dibaca. Ya, semaunya dari ayat-ayat Quran yang dibaca. Suma kemudian, sepatutnya bagi seorang pembaca, fihadal mawatin, untuk sepatutnya fi hadil mawatin di tempat-tempat ini untuk membaca yang cocok dengan majlis dan yang sesuai. Ya. dengan hendaklah dia ayat yang dia pilih, hendaklah dia membaca ayat-ayat yang berisi tentang rasa takut atau harapan, demikian ayat-ayat yang berisi nasihat dan membuat orang zuhud terhadap dunia dan memotivasi akhirat dan bersiap-siap untuk akhirat dan memendekkan angan-angan dan akhlak-akhlak mulia. Ya, maka mungkin ini yang jadi landasan sebagian orang untuk mau pengajian, ya, maka diminta ada yang baca Quran dulu, ada gemawayu ilahi, itu mungkin berasal dari landasannya adalah perkataan An-Nawawi di sini, waqad istahaba ba'dul ulama, sebagian ulama menganjurkan untuk membuka bahkan menutup, namun kalau di sini membuka dan menutup, membuka dan menutup. Kalau di sini sebenarnya majelis hadis, ya, pengajian yang membahas tentang masalah hadis, maka dibuka dengan Quran dan ditutup dengan Quran. Akan tapi istihbab adalah hukum syar'i. Ya, kita katakan istihbab itu hukum syar'i. Hukum syar'i, ya namanya saja hukum syar'i, ya harus ada dalil syar'inya. Jika tidak ada dalil syar'i tentang hal tersebut, maka kita katakan, ya apa dalilnya? Ya, apa dalil untuk mengkhususkan awal pengajian dengan baca Quran terlebih dahulu? Ya, dan jadi satu paket acara pengajian, pokoknya ya, bahkan perlu dicari-cari, disiapkan, dan macam-macam yang lain. Bahkan sampai dengan pakai dibayar. Dan telah kita bahas tentang hukum mendapatkan bayaran dan upah karena sekedar membaca Al-Quran. Maka istihbab adalah hukum syar'i dan hukum syar'i memerlukan dalil syar'i. Jika tidak ada dalil untuk mendukung hal tersebut, maka kita katakan, ya, maka tidak benar mengkhususkan tempat-tempat tertentu untuk membaca Quran. Ya, permintaan agar meminta orang agar membaca Quran itu umum, mutlak di tempat manapun, di waktu kapanpun, tidak boleh dikhususkan di kondisi-kondisi tertentu tanpa ada dalil. Siapa yang mengkhususkannya untuk kondisi-kondisi tertentu, maka dia berkewajiban untuk membawakan hujah dan dalil. Yang dikatakan oleh para ulama yang bisa kita pegang dalam masalah ini, boleh membuka majelis dengan baca Quran dengan catatan bahwasanya pengajiannya adalah pengajian tafsir dan awalnya adalah Quran yang dibaca oleh si pembaca. Kita mau membaca, kita mau mengkaji tafsir surat Al-Fatihah, maka kita minta salah seorang untuk yang dianggap suaranya mungkin bagus untuk membaca surat Al-Fatihah biar didengarkan yang lain. Ya, setelah itu baru pengajian tafsir Al-Fatihah dimulai. Maka jika demikian, jika bentuknya semacam ini adalah cuma awalan pelajaran tafsir, atau boleh jadi ini adalah pelajaran tafsir di kelas, ya, karena ada materi tafsir. Maka kemudian dimintalah salah seorang murid yang dianggap suaranya bagus untuk membaca, dan setelah itu baru dibahas. Maka kalau semacam ini, maka bisa kita terima untuk dibolehkan, sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama semacam Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Adapun jika baca Al-Qur'an di awal pengajian atau di awal pelajaran itu dijadikan sebagai ritual. Nah, ini yang kita pertanyakan, apa dalilnya. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang adab berhenti ketika membaca Al-Quran. Dimanakah adab berhenti untuk membaca Al-Quran, ataukah mencari ain, mencari rukuk, ya, ataukah tanda-tanda yang lain, ataukah bukan itu tolak ukurnya. Maka An-Nawawi mengatakan sepatutnya bagi seorang yang membaca Al-Quran, jika dia memulai membaca Al-Quran dari tengah-tengah surat, atau dia mau berhenti, namun tidak di akhir surat. maka kalau dia seorang itu mau membaca Al-Quran di tengah-tengah surat, ya, tidak di awal surat, di tengah-tengah surat Ali Imran atau surat Al-Ma'idah atau surat Al-Baqarah, maka dari mana dia mulai? Maka adalah dia memulai dari awal kalam Al-Murtabit, awal kalimat yang berhubungan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maka adalah dia mulai dari ayat pertama dengan tema yang baru, yang berbeda dengan tema ayat-ayat sebelumnya. Jadi manakah tempat waqaf? Dan adalah yaqif, dia berhenti ala intihail kalam al-murtabit. Berhenti pada akhir ayat yang merupakan akhir dari kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Dengan kata lain, maka adalah berhenti ketika topik, ya, topik yang dibahas oleh beberapa ayat ini sudah selesai, kemudian mau ganti topik baru. Maka di akhir topik yang pertama berhenti. Itu kalau mau berhenti, kalau mau wakaf di situ, kalau mau nutup mushaf di situ. Sehingga besok kalau mau melanjutkan, maka apa? Mulai dengan tema yang baru. Maka berhenti di akhir tema dan memulai membaca Quran, jika itu bukan awal surat, maka dengan awal tema. Ini adab yang adab dalam membaca Al-Quran. Maka tidak terikat dengan ain, bahkan tidak terikat dengan juz. Boleh jadi ini sudah ain, akan tapi masih baru setengah topik. Selesaikan, baru kemudian berhenti. Sampai topiknya selesai. Sehingga besok kalau mau baca lagi, adalah meneruskan, adalah memulai dengan topik yang baru. An-Nawawi mengatakan, wala yataqayyad bil a'syar. Jangan membatasi diri dengan usur. Ini 1/10 juz. Walal ajza, jangan membatasi diri dengan juz. Oh, ini sudah akhir juz, saya berhenti. Karena sudah akhir juz. Biar besok bacanya mulai awal juz. Tidak. Ini bukan sikap yang benar dalam baca Al-Quran. Namun, temukan akhir topik, nah di situ berhenti. Sehingga mulai membaca Al-Quran adalah di awal topik yang baru. Dan tidak terikat dengan rubuk, tidak terikat dengan oqa'ah, tidak terikat dengan ain atau ruku', tidak terikat dengan usur, tidak terikat dengan sumun, tidak terikat dengan khumus, bahkan tidak terikat dengan juz. Kenapa tidak boleh terikat dengan juz? Fa'innah, maka yang namanya juz terkadang ada di tengah-tengah kalimat-kalimat yang masih terkait satu dengan yang lain. Di tengah-tengah topik. Sebagian juz adalah letaknya di tengah-tengah topik. Contohnya adalah juz yang ada dalam firman Allah, wal musonati minan nisa. Demikian juga juz di surat Yusuf, wa ma ubari'un nafsi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala juz di surat An-Naml, fama kana jawaba qaumihi. Demikian juga juz di surat Al-Ahzab, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasuli. Demikian pula juz di surat Yasin, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di. Demikian juga dalam firman Allah, ilahi yuraddu ilmu sa'ah di surat Fusilat. Demikian juga di surat Al-Jasiyah. Namun ini bukan awal juz. Demikian juga di surat Jasiyah, wa badalahum sayi'atu ma'amilu. Demikian juga tidak tepat berhenti pada ayat, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Lalu apakah kabar kalian wahai para rasul? Surat Adz-Dzariyat. Demikian pula yang ada di surat demikian pula Ahzab. Ya. Quran itu juga ada bagian hizib, dibagi dengan di samping juz, usur, sumun, rubu', maka juga ada hizib. Ada tulisan di sebagian mushaf hizib. Sampai sini satu hizib. Maka demikian juga wakadzalikal ahzab, jangan terikat dengan hizb. Ya. Dengan tulisan di pinggir mushaf yang mengatakan ini adalah hizb, akhir hizb. Jangan terikat dengan hizb. Contoh hizb adalah di firman Allah akhir hizb yang itu tidak tepat berhenti di sana. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang bisa dihitung. Yang itu ada di surat Al-Baqarah ayat 203 yang merupakan awal hizb keempat. Sebagaimana di footnote. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'unabiukum bi khair min dzalikum." Katakanlah, maukah aku ceritakan pada kalian yang lebih baik dari hal itu? Di surat Ali Imran ayat 15 yang merupakan awal hizb keenam. Maka jangan terikat dengan hizb, tidak terikat dengan juz, tidak terikat dengan rukuk, dengan ain, tidak terikat dengan thumun, tidak terikat dengan usur, tidak terikat dengan humus, tidak terikat dengan rubuk, tidak terikat dengan sulus, dan tanda-tanda yang lainnya. Namun yang jadi patokan dalam wakaf adalah akhir topik. Nah, maka yang jadi patokan adalah akhir topik. Bukan tanda-tanda yang tadi telah disebutkan. Maka di ayat-ayat ini dan ayat yang semisal, seyukyanya tidak memulai membaca Al-Quran dengannya. Jangan baca Quran dimulai dengan dari ayat-ayat tadi. Karena dianggap awal hizb atau awal juz. Juga jangan wakaf di sana. Jangan berhenti di sana. Jangan menutup mushaf, menghentikan bacaan di sana. Kenapa? Karena kalimat tersebut masih bergandengan erat dengan ayat sebelumnya. Lu banyak orang sukanya berhenti di hizab, suka berhenti di ain, suka berhenti di juz, ini akhir juz. Banyak orang kayak gitu. Gimana kalau ada orang beralasan dengan perbuatan orang? Maka telah dijawab oleh Nawawi. Wala tartar bikasratil fa'ilin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya. Perbuatan orang bukan dalil. Perbuatan orang bukan dalil. Meskipun banyak orang, kalau baca Quran, wah ini udah akhir juz. Ya. Oh ini sudah sampai ain. Maka berhenti. Maka ini adalah perbuatan yang keliru. Dan jangan tertipu dengan banyaknya al-fa'ilin, banyaknya orang yang melakukannya. Minal qura yang dilakukan oleh para pembaca Al-Quran, yang mereka-mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan adab ini. Kenapa? Karena mereka tidak mau memikirkan makna-makna ini. Enggak mau memikirkan makna ayatnya. Ya. Di tengah-tengah cerita, di tengah-tengah topik, tiba-tiba berhenti. Dan tidaklah kita yang tasil mengikuti apa yang diatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah, yaitu Imam Hakim, dengan sanadnya dari seorang Sayyid Al-Jalil Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, La tastawhis turqal huda likillati ahliha wala tartaran nabika sertil halikin. Jangan kalian merasa kesepian meniti jalan petunjuk karena sedikitnya orang yang melakukannya. Dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang binasa terjumus ke dalamnya. Terjumus atau menyimpang dari jalan kebenaran dan terjumus dalam jalan kekeliruan dan kesesatan. Maka yang paling afdal, apalagi untuk orang yang bingung, itu adalah berhenti di akhir surat. Maka yang paling afdal, terutama bagi orang yang bingung dan bahasa Arabnya pas-pasan, nah itu yang paling afdal adalah berhenti di akhir surat. Itu juga bingung, ini sudah satu tema apakah? Belum. Nah, ini apa maknanya, apa maksudnya, apa harus ngecek terjemah. Kalau diterjemah sudah ada pembagian tema-tema. Kalau diterjemah, depak itu sudah ada pembagian tema-tema. Tema baru nanti akan ada judul baru di kolom terjemah. Ini apa kisah Musa. Nah, terus nanti kisah Hud. Nah, nanti ada judul baru. Nah itu artinya tema baru. Nah berhenti di situ. Berhenti di akhir ayat. Akhir ayat yang merupakan satu topik. Kisah Musa misalnya. Maka akhir ayat kisah Musa di situ berhenti. Sehingga besok. Ya, besok mau baca atau nanti mau baca lagi. Ketika topik baru kisah Hud misalnya. Dan kalau orang yang bahasa Arabnya pas-pasan, adab ini sulit. Sulit dan akan sering dilanggar. Karena kalau mau ya, kalau mau ini ya harus ngecek terjemah. Oh, ini temanya sampai mana ini? Ayat yang saya baca ini berhentinya di mana? Harus membaca Quran sambil bawa dua, ada bawa mushaf sama bawa terjemah. Ketika mau membaca, wah, dilihat, oh temanya nanti berhenti di sini. Repot. Ya kalau enggak mau repot, ya udah berhentinya di akhir surat. Cari akhir suratnya. Kok betulan pas baca Al-Baqarah ya di akhir surat Al-Baqarah. Boleh hadal makna. Ya. Maka karena makna ini, maka para ulama mengatakan, kalau orang itu membaca surat yang pendek, namun utuh, itu lebih baik daripada membaca sebagian surat yang panjang, ya, sekedar ukuran surat yang pendek. Kenapa? Karena kalau orang itu cuma membaca, apa alasannya? Kenapa dikatakan afdal? Apa dalilnya? Fa'innahu, karena fa'nya fa' sababiyah. Karena boleh jadi dia tidak tahu, tidak mengetahui al-irtibat, kaitan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Ini tidak diketahui oleh sebagian orang dalam sebagian kondisi. Ya, karena sebagian orang, terutama orang-orang awam, tidak tahu ini masih satu topik ataukah sudah beda topik. Mereka tidak bisa berhenti dengan tepat. Oleh karena itu, maka para ulama mengatakan, ya, orang itu baca Quran, ya, dia baca Quran, duduk baca Quran, dia baca Quran surat yang pendek namun sampai selesai surat, itu lebih baik daripada dia baca beberapa ayat di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Imran atau di surat Al-Ma'idah, namun kemudian berhentinya asal-asalan. Lebih afdal baca juz amma. Orang ingin tadarus, orang ingin baca Quran, ya, karena punya waktu longgar. Hanya dia, ini cuma waktunya cuma longgar sedikit. Dia enggak punya waktu banyak untuk baca. Maka lebih afdal, kata ulama, kata para ulama, dia ambil surat pendek dan dia baca selesai. Dia ambil surat Al-Hujurat atau surat yang lain dan selesai. Daripada dia, karena cuma waktunya cuma yang singkat, yang terbatas, hanya dia baca tengah-tengah surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran, non berhentinya asal-asalan, mulainya asal-asalan. Lebih baik dia baca bagian-bagian belakang dari mushaf yang surat-suratnya pendek atau hujurat atau yang lain, dan dia akhir surat berhenti. Dia cuma punya waktu, misalnya dia tidak mungkin menyelesaikan surat, misalnya surat Al-Baqarah, ya, karena dia cuma punya waktu untuk baca Quran 10 menit misalnya ini, sambil nunggu apa. Dia cuma punya waktu 10 menit, sudah, maka dia baca, maka adalah yang dibaca yang lebih afdal adalah baca surat-surat yang belakang-belakang, namun bisa utuh sampai satu surat. Daripada baca sepotong beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, atau yang lain, namun mulainya baca keliru, akhir baca juga keliru. Keliru depan, keliru belakang. Dilihatkan oleh Ibn Abi Dawud dengan sanadnya dari Abdullah bin Huzail, seorang tabi'in yang terkenal, dan mengatakan mereka ini boleh jadi sahabat, boleh jadi para tabi'in. Ada dua kemungkinan. Mereka membenci jika orang itu membaca sebagian ayat meninggalkan sebagian yang lain. Maksudnya yang masih terkait. Maka para sahabat atau para tabi'in membenci orang baca Quran, membaca sebagian ayat, meninggalkan sebagian ayat yang lain yang masih terkait. Maka disimpulkan dari sini, adab. Adab membaca Al-Quran adalah berhenti di akhir tema. Berhenti di akhir tema dan memulai baca Quran di awal tema. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ta'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Jika membaca Al-Quran secara berjamaah tidak termasuk bid'ah, maka apa saja yang dimaksud bid'ah karena berzikir bersama-sama. Kemarin kita katakan itu pendapat An-Nawawi. Ya. Itu pendapat An-Nawawi, beliau mengatakan bahasanya membaca Al-Quran, ya, secara bersama-sama dengan satu suara, itu tidak bid'ah. pendapat An-Nawawi. Dan beliau beralasan dengan alasan yang telah beliau sampaikan. Akan tapi yang tepat, kemarin telah kita sampaikan, rincian yang diberikan oleh Ibnu Utsaimin. Kalau orang itu membaca Quran dengan satu suara, rame-rame, itu dirinci. Ini ala sabili ta'lim atau ala sabili ta'abbud. Apakah ini dalam rangka untuk belajar? Karena ini pemula. Karena ini pemula. Untuk anak-anak. Atau orang tua namun masih pemula. Atau orang tua yang sebenarnya baca Qur'annya ya belum bagus. Akan tetapi kalau dibaca, diminta untuk baca sendiri-sendiri, mereka kesulitan, ya, maka mereka merasa malu. Maka mungkin bisa pakai trik baca Qur'an, kemudian diminta untuk mengikuti bareng-bareng. Kemudian jika ada yang nampak yang ketika baca bareng-bareng itu keliru, kemudian dikoreksi, diperbaiki, diingatkan. Makanya ala sabili ta'lim, makanya boleh. Namun jika ala sabili ta'abud, contoh ala sabili ta'abud, kemarin kita contohkan orang setiap malam Jumat baca Yasin bareng-bareng satu suara. Ini ala sabili ta'abud. Ini dalam bentuk beribadah, dalam rangka beribadah, maka ini tidak boleh. Dan mengajak teman untuk mengadakan liqa di kos untuk memahami dan menghafalkan Quran dan hadis, tetapi ditolak dengan alasan menyerupai orang-orang PKS yang sering yang sering mengadakan liqa. Apakah ini benar? Sebenarnya ini sikap yang tidak benar. Apa salahnya? Jika yang dimaksud dengan liqa itu adalah istilahnya kelompok kecil, di situ mau kelompok kecil untuk belajar menghafal Quran atau belajar menghafal hadis, nanti kita ketemuan seminggu sekali, saling setor, saling simak hadis yang kita hafal atau Quran yang kita hafal, anggota kelompoknya 3 orang atau 5 orang, tidak ada masalah di sini. Apakah kemudian kalau kemudian bentuk semacam ini disalahkan, maka semua bentuk privat salah? Ada orang privat bahasa Arab, ada orang privat iqa, ada orang privat ini, wah ini bentuk liqa semua. Maka itu kemudian salah, ini satu hal yang tidak benar. Yang bermasalah dari liqa yang dilakukan oleh sebagian orang adalah liqa yang ini adalah liqa berjenjang, yang itu jadikan alat untuk mengikat orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ada pelikok dalam pengertian ngaji dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, sama sekali tidak ada masalah di dalam. Semata jika yang dikaji di sana tidak ada masalah, ya. Yang dikaji ini cuma untuk ini sesama satu teman atau sesama sahabat, kemudian saling setor Quran atau saling setor hadis, saling simak-simakan. Nah ini disebut, ya, ini disebut muzakarah, ini disebut majelis muzakarah. Ya, majelis muzakarah itu adalah majelis, ya, orang itu baca hafalan yang telah dihafal disemak oleh temannya, kemudian dikoreksi jika ada yang keliru. Disebut majelis muzakarah. Ya, bisa juga majelis muzakarah ini berupa ini liqa, ini cuma antar teman. Ya, majelis muzakarah yang disebutkan oleh para ulama dalam adab menuntut ilmu boleh juga boleh jadi dalam masalah fikih. Kalau dalam masalah fikih, maka majlis muzakarah itu bentuknya saling bertanya. Ya, apa hukum masalah ini dan dalilnya? Maka kemudian temannya jawab. Ya, kemudian, oh ini dalilnya kurang, ada yang ini saya tambahi begini. Kemudian misalnya 2 orang. Ya, ini majlis muzakarah dalam ilmu fikih. Ya, saya tanyakan, apa hukum masalah ini? Ya, tes-tesan di majlis muzakarah. Ini liqa ini cuma 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Dan itu dikatakan oleh para ulama sebagai di antara cara efektif untuk belajar. Setelah seorang itu belajar, maka dia mengadakan muzakarah, majlis muzakarah. Dia bertanya kepada temannya, kemudian temannya bertanya pada dirinya dan saling bertanya untuk menambah untuk mereview apa yang telah dipelajari dan apa yang telah didapatkan. Apakah membaca Al-Quran sesuai tajwid dan tartil harus dilakukan di setiap kita menyebutkan atau membaca ayat Al-Quran? Misalnya saat khatib berkhutbah, saat kultum, atau jika kita menyebutkan pada pembicaraan sehari-hari bersama teman dan guru. Bahkan ini dinilai bid'ah oleh sebagian ulama. Di antara bid'ah yang dikatakan oleh bid'ah oleh Syekh Bakar Abu Zaid di kitab beliau Bida'ul Qura adalah orang isi kultum atau ceramah, kemudian ketika dia ngutip Al-Quran, maka nadanya itu berbeda dengan nada kalimat-kalimat yang dia sampaikan di sebelum membaca. Maka dia kemudian menyampaikan, memberikan penjelasan sebagaimana orang ngomong. Setelah itu ketika dia mengutip ayat, kemudian dia membaca sebagaimana seorang membaca Quran dengan suara yang bagus. Dan ini dengan nada yang berbeda dengan, berarti nadanya untuk baca Quran berbeda dengan nada kalimat penjelasannya. Ini dinilai bid'ah oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ta'ala. Apa benar pekerjaan memasak dan mencuci sebenarnya adalah pekerjaan suami? Karena ada orang yang mengatakan kalau memasak dan mencuci termasuk bagian memberi nafkah keluarga, sehingga suami yang masak dan jika istri melakukan pekerjaan tersebut maka dihitung sedekah. Jawabannya ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah pekerjaan suami atau bukan. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah pekerjaan rumah itu kewajiban siapa. Masalah pekerjaan-pekerjaan rumah itu kewajiban siapa. Sebagian ulama berpendapat itu kewajiban istri. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan itu kewajiban suami. Ya. Pekerjaan rumah, urusan pekerjaan rumah itu pokoknya tanggung jawab. Ya. Terserah yang melakukannya, namun itu tanggung jawab. Sebagian ulama mengatakan itu tanggung jawab dan kewajiban istri. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan itu adalah kewajiban suami. Ya, terserah suami mau melakukannya sendiri atau dia cari pembantu untuk membereskan tersebut, yang jelas bukan kewajiban istri. Menurut ulama yang mengatakan itu adalah kewajiban suami. Dan ada yang memberikan penengahan, ada yang memberikan penjelasan di antara yang berpendapat itu adalah kewajiban suami, mengatakan itu memang kewajiban suami, namun wajib dilakukan istri jika diperintah. Karena itu bagian dari taat suami selama bukan maksiat. Tapi kalau tidak diperintah, ya enggak. Enggak ada kewajiban. Kalau suami enggak nyuruh, ayo diingat. Pagi ini acaranya nyuci loh. Kalau enggak diperintah suami, ya enggak wajib. Ya, dari dua pendapat ini, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ya, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan ini dipilih oleh Al-Albani di Adabus Sifaf, adalah itu adalah kewajiban istri namun bil ma'ruf. Namun bil ma'ruf. Kewajiban istri namun dengan kadar sepatutnya. Yang dimaksud kadar sepatutnya di sini melihat istri itu siapa. Nah, kalau seorang itu beristri kemudian orang dari kelas sosial tertentu, yang dalam kelas sosial ini tertentu ini perempuan itu tidak ngurusi, dia cuma paling-paling bagian nyetrika namun enggak sampai kemudian nyuci. Dia berasal dari keluarga golongan tertentu. Itulah yang ma'ruf di keluarga istri. Ya maka kewajiban istri ya cuma nyetrika dan tidak nyuci. Dan demikian juga ma'ruf di sini adalah berkaitan dengan kondisi fisik istri. Jika dia adalah orang yang tersentuh air lama itu kemudian masuk anginan, nah, maka istri tidak wajib nyuci. Itu jadi kewajiban suami. Nah, masalah nyuci jadi kewajiban suami. Ya, kalau suami enggak sempat ya beli mesin cuci atau cari pembantu, itu urusan suami. Bil ma'ruf. Ya. Maka ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, kewajiban istri akan tapi bil ma'ruf. Bil ma'ruf di sini mencakup apa status sosial istri? Ya. Dan apa yang ma'ruf di kalangan status sosial semacam ini? Kalau ini berbeda status sosial. Suami dari statusnya sosial demikian, istri dari status sosial yang lebih tinggi. Kalau istri dari seorang yang anak pejabat, yang biasanya yang ma'ruf di antara anak pejabat itu cuma ya kerjaan ibuan apa istilahnya, orang yang dari keluarga pejabat ya paling-paling ya kalau urusan yang berat-berat itu pembantu, dia cuma urusan yang ringan-ringan ya. Maka dia punya cuma kewajiban sekedar itu. Demikian juga melihat kemampuan fisik istri. Demikian juga keadaan daerah secara umum. keadaan daerah secara umum. Apa yang harus dilakukan oleh istri di yang tinggal di kota berbeda dengan yang tinggal di desa. Dan ini menunjukkan tempat kita adalah di antara bukti tidak syafi'inya orang-orang yang mengaku bermadhab syafi'i. Karena di antara imam madhab yang empat yang paling mudah dalam masalah ini, yang paling menguntungkan perempuan, madhab syafi'i. Madhab syafi'i mengatakan bahasanya semua kerjaan rumah kewajiban suami. Istri tidak punya kewajiban apapun. Mau ngelap kaca, mau ngepel, mau nyacu, semua kewajiban suami. Bukan kewajiban istri. Ini madhab syafi'i. Dan ini menunjukkan tidak syafi'inya orang yang mengaku-ngaku bermadhab syafi'i. Ketika dalam masalah ini dia pilih Hambali seperti Syaikhul Islam Taimiyah yang mengatakan itu kewajiban istri dan tidak pakai madhab syafi'i dalam masalah ini. Madhab yang paling menguntungkan perempuan itu madhab syafi'i dalam masalah ini. Kalau tanda sulus, hizab, dan seterusnya bukan tanda berhenti untuk baca Quran, apa tujuan diberikannya tanda-tanda tersebut dalam Al-Quran? Pertama, tanda-tanda tersebut tidak dari Nabi, tidak dari sahabat. Tanda-tanda tersebut, ruku, ain, dan yang hizab, sulus, rubu, humus, usur, itu diberikan oleh para ahli qura, ahli baca Quran di masa belakangan. Dengan maksud untuk cuma sekedar pembagian. Ya. Demikian juga juz, itu tidak berasal dari Nabi, tidak dari sahabat. Itu berasal dari qura. Dari pakal Al-Quran, cuma untuk sekedar pembagian. Nah, ini Quran terbagi menjadi 30 juz. Ya. Kemudian dalam satu juz, makanya ada 1/10 juz, ada 1/4 juz, ada 1/5 juz, dan seterusnya. Ini sekedar untuk pembagian. Kalau mau tahu, ini kalau sampai di sini, saya telah sampai 1/3 juz. Ya. Kalau saya sampai sini, saya telah sampai 2/3 juz. Itu saja. Bukan tanda berhenti. Berdoa setelah membaca Al-Quran, apakah amalan membaca Al-Quran itu harus disebutkan sebagai tawasul? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, was'alullaha bihi. Tidaklah kalian berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bihi dengan bacaan Al-Quran. Maka yang dianjurkan, tentu berdasarkan hadis yang telah kita baca di awal-awal kitab Tibyan, ya, bahasanya amal baca Quran tersebut disebutkan. Apakah sebelum sahur dianjurkan tidur terlebih dahulu? Karena kadang semalaman saya tidak tidur. Tidak ada keharusan untuk tidur terlebih dahulu sebelum sahur. Ya, tidak ada afdoliyah. Yang jelas, asalkan orang itu makan sahur di waktu sahar, maka dia telah melaksanakan sunnah makan sahur. Baik sebelumnya dia tidur ataupun sebelumnya tidak tidur. Siapa yang meninggal dunia dan masih punya tanggungan puasa, maka walinya menggantikan puasanya. Jika ibu meninggal pada hari ketiga bulan Ramadan, maka putra-putrinya boleh menggantikan 3 hari itu karena ibu sakit. Jawabannya, jika sejak tanggal 1 ibu sakit, tanggal 2 ibu sakit, tanggal 3 ibu sakit kemudian meninggal, maka tidak ada kewajiban apapun bagi anak-anaknya. Tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Karena dia tidak punya tanggungan. Dia tidak punya kewajiban untuk puasa karena dia sakit. Ya. Dan dia tidak punya kewajiban qadha karena dia belum. Sawal masih Ramadan. Ya, masih ada. Dia enggak punya kewajiban qadha. Dan dia telah meninggal dunia pada tanggal itu tersebut. Namun kalau pada kasus berikut ini ibu mertua sudah lanjut usia hingga tidak kuat puasa, selain fidyah bolehkah puasanya yang ditinggalkan itu diqadha oleh putra-putrinya? Jawabannya tidak boleh. Cukup dengan bayar fidyah. Ya, satu hari satu orang miskin dengan kalau kita mengambil tolak ukur sebagian ulama ya kurang lebih 1/2 sok atau 1.5 kilo beras. Bagaimanakah dengan menghafal Quran? Apakah harus dengan sampai satu tema juga? Jika membataskan diri terlebih dahulu 3 ayat untuk supaya mutqin, ya, supaya bagus, bagaimana? Kalau untuk menghafal Quran, ya, karena ini untuk proses belajar, lain dengan proses ibadah. Ya, kalau masalah adab baca Quran, tadi ini adalah masalah ibadah. Orang baca Quran, gimana adabnya? Nah, ini baca Quran karena dalam rangka ibadah. Beda dengan dalam rangka belajar. Semisal dalam rangka orang itu membaca Quran, ya, karena dalam rangka belajar. Ya, dia belajar, maka boleh jadi satu tema atau ini harus satu tema ini bisa agak lebih longgar, karena dalam rangka belajar. Maka dalam rangka belajar membaca atau dalam rangka belajar menghafal. Maka dalam untuk belajar dibolehkan hal-hal yang tidak boleh jika bukan untuk tujuan belajar. Ya, sebagaimana zikir. Untuk belajar atau baca Quran bareng-bareng, untuk belajar boleh. Satu hal yang tidak dibolehkan jika bukan untuk tujuan belajar. Kemarin kita bahas baca Quran sungsang dari Anas kemudian Al-Falaq. Ya. Jika untuk tujuan belajar, hukumnya boleh. Yang ini tidak boleh jika untuk ta'abbud, jika ini adalah cara beribadah. Ya. Sebenarnya ngapain sih kita belajar kok agama rinci-rinci seperti ini? Saya kan mahasiswa umum. Mahasiswa umum enggak baca Quran. Mahasiswa umum enggak baca Quran gitu. Atau enggak pernah baca Quran. Sehingga tidak perlu adab-adab Quran. Ini adab ini berlaku untuk semua orang yang baca Quran. Baik itu mahasiswa umum yang baca Quran, ataupun dosen yang baca Quran, ataupun petani yang baca Quran, tukang becak yang baca Quran. Semuanya butuh adab-adab ini. Karena ini adab membaca Quran. Semua yang mau baca Quran. Kecuali kalau mahasiswa umum ini tidak mau menjadi pembaca Quran sama sekali. Itu lain masalah. Akan tapi selama orang itu mau baca Quran, maka dia butuh rincian tentang masalah adab-adab baca Quran yang telah kita bahas sebagiannya dan salah satunya. Pada sholat tarawih, apakah boleh berpindah shaf pada rakaat berikutnya? Rakaat ketiga atau kelima, dikarenakan orang yang ada di sebelah kita, maaf, memiliki bau badan yang sangat mengganggu. Dan tersebut sangat mengganggu usaha saya untuk bisa khusyuk, dan lalu apakah hal tersebut sebaiknya diberitahukan pada orang yang bersangkutan? Jawabannya, maka boleh pindah jika itu memang ganggu, sehingga tidak mengganggu ketentraman hati dalam beribadah. Dan juga perlu diberitahukan pada orang ini untuk dia dengan nasihat yang baik tentunya, agar dia ketika datang ke masjid itu membersihkan badannya dari bau-bau yang mengganggu orang lain. Karena tidak boleh pergi ke masjid dalam keadaan membawa bau-bau yang mengganggu orang lain. Dalilnya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang makan makanan yang bau, Nabi larang untuk ke masjid. Dan Nabi katakan innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat terganggu dengan bau-bau yang manusia juga merasa terganggu dengan bau-bau tersebut. Apakah berhenti di akhir tema juga berlaku di dalam sholat? Sebab terkadang seorang imam membaca surat yang panjang dan berhenti di tengah-tengah. Iya. Maka membaca Quran dalam sholat, jika dia mau motong potongan ayat, dia juga harus berhenti di satu tema. Apakah terdapat ikhtilaf tentang hukum sholat sunnah berjamaah? Wallah alam tentang adanya khilaf ataukah tidak. Yang jelas, sholat sunnah berjamaah itu dibolehkan, namun ahyanan kadang-kadang dan tidak jadikan rutinitas. Apakah terdapat ikhtilaf tentang hukum sholat iftitah sebelum terawih? Wallah alam tentang ikhtilafnya. Yang jelas, kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi tentang praktek sholat terawih beliau, di awal malam maka beliau tidak membukanya dengan iftitah. Ya, dengan sholat dua rakaat ringan. Beliau lakukan hal ini ketika beliau sholat tahajud di tengah malam. Ada kasus suami istri berhubungan badan di bulan Ramadan tahun lalu. Di siang hari atau di malam hari? Ini enggak dijelaskan. Kalau di malam hari enggak masalah, enggak ada hukumnya dan tidak ada hukumannya. Dan belum tahu hukumnya. Dan baru tahu hukumnya di bulan Ramadan. Ini bagaimanakah hukum terhadap suami istri tersebut? Dia tidak tahu kalau hubungan suami istri itu membatalkan puasa ataukah tidak. Jika memang asli, tidak tahu kalau hubungan suami istri itu pembatal puasa. Dan ini, saya rasa ini baid, agak mengada-ada. Mungkin yang tidak dia ketahui adalah hukuman. Maka hukuman itu berkaitan dengan masalah pengetahuan terhadap hukum, meskipun orangnya tidak mengetahui hukuman. Siapa orang yang sudah tahu kalau ini adalah membatalkan puasa? Hubungan suami istri membatalkan puasa, meskipun dia tidak tahu apa hukumannya, maka dia terkena hukuman. Maka dia punya kewajiban untuk membebaskan budak, kalau tidak puasa dua bulan berturut-turut. Yang menurut sebagian ulama yang puasa itu suami saja, Namun menurut jumhur ulama yang berpuasa adalah suami istri tersebut dua-duanya 2 bulan. Saya sering sholat di belakang imam dan sering saya merasa kekhusyuan sholat saya ditentukan oleh baik dan tidaknya dengan maksud indah dan merdunya suara imam. Apakah ini dibenarkan? Satu hal yang dibenarkan karena kita tidak mengingkari realita bahwasanya suara merdu, suara indah imam itu membantu khusyuknya makmum. Akan tetapi itu tidak satu hal yang tidak diingkari. Karena itu hendaknya yang dipilih jadi imam. Kalau di satu masjid tersebut ada orang yang memiliki suara yang bagus, apalagi ditambah hafalan yang banyak dan mengerti tentang hukum-hukum sholat, inilah orang yang paling layak untuk jadi imam. Bagaimana hukumnya kalau berhenti sejenak sekitar 5 menit karena pekerjaan yang harus dilakukan kemudian melanjutkan lagi padahal tidak di akhir tema? Masalah berhenti sebentar nanti besok akan kita bahas tentang masalah berhenti sebentar. Yang intinya boleh berhenti sebentar, ya, kemudian dilanjutkan. Yang jelas penutup mushaf ditutup dalam artian ya sudah berhenti membaca, itu adabnya adalah di akhir tema. Saya laki-laki, teman saya di kampus banyak yang perempuan, bagaimanakah menyikapi hal ini? Kita sikapi dengan menjaga, laksanakanlah adab-adab berkaitan dengan masalah berhubungan dengan perempuan dan minimalkanlah pelanggaran terhadap aturan-aturan syariat. Jika dalam memulai belajar mengajar ada seorang teman yang memimpin doa dengan mengatakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa atau diam saja? Jika berdoa, doa apa yang kita baca? Ya, tidak ada syariat untuk memulai mengkhususkan untuk awal pelajaran, awal kuliah dengan doa. Karena itu maka jika ada acara semacam itu ya bisa diam atau berzikir dengan berzikir ya dengan zikir-zikir mutlak yang bisa dilakukan. Sebenarnya baca tahiyat awal untuk sholat yang punya 2 tahiyat dibaca sampai mana? Syahadat ataukah sholawat sampai selesai? Syahadat wajibnya sholawat sunnah. Dianjurkan sampai sholawat, seandainya cuma cukup sampai syahadat, hukumnya boleh. Sampai syahadat hukumnya wajib, tambahan sholawat hukumnya mustahab karena berasal dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian penuntut ilmu bila mengantuk dalam majelis ilmu, maka cara mengusir kantuknya adalah dengan berdiri tanpa meninggalkan kitab. Apakah ini diperbolehkan? Iya, ini diperbolehkan. Ini tradisinya gontor ini. Gontor kalau ada orang yang ngantuk di kelas, kemudian murid diperintahkan untuk berdiri sampai dikira-kira ngantuknya hilang baru dipersilakan untuk duduk. Dan ini kemudian ditiru banyak pondok. Kalau ngajar kemudian ngantuk maka berdiri. Sebagian muslimah yang menulis artikel untuk dipublikasikan menulis nama kunyah, apakah diperbolehkan mencantumkan nama asli? Sebagian enggan karena khawatir dapat menimbulkan fitnah. Pada asalnya boleh, ya boleh-boleh saja menimbulkan nama asli. Dan kalau untuk orang yang merasa khawatir ya dengan ada dampak buruk dengan hal tersebut, ya maka boleh-boleh saja dia meninggalkannya. Ya, pada asalnya namun boleh menulis nama aslinya, bahkan itu haknya. Kan itu memang tulisannya. Apa dalilnya untuk sahabat dengan radhiyallahu anhu untuk ulama meninggal dengan rahimallah? Tadi kita sampai, kita telah baca di Tibyan berulang kali untuk ulama apa? Hah? Apa An-Nawawi nulisnya? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum. Ya, maka telah pernah kita sampaikan bahasanya untuk ulama rahimallah boleh, radhiyallahu boleh, ya. Ya. Tidak harus untuk khusus untuk sahabat. Sedangkan ulama memang sehidup dengan hafizahullah. Ya, karena itulah yang lebih manfaat. Kita katakan semoga Allah menjaganya, menjaga imannya, menjaga ilmunya, menjaga amalnya. Itu yang dinilai lebih baik dan itulah kebiasaan para ulama. Apakah gurah juga termasuk teknik atau obat yang membaguskan suara yang diperbolehkan? Jika tidak ada mudharat, ya boleh-boleh saja. Namun, saya tidak tahu persis. Ada yang mengatakan kalau menguras lendir itu malah enggak baik untuk kesehatan. Tanyakan pada ahlinya, ini manfaat ini memberikan mudarat untuk kesehatan ataukah tidak? Jika memang tidak memberikan mudarat untuk kesehatan, ya, dan itu memang ada manfaatnya, maka boleh dilakukan. Namun jika itu bukan madarat, karena lendir dihabiskan itu malah jelek untuk kesehatan, maka ini terlarang. Bagaimana cara menghilangkan keluh lidah pada saat berbicara? Seringkali saya gagap, apakah doa untuk masalah ini? Yaitu doanya Nabi Musa. Perlu diketahui Nabi Musa adalah orang yang gagap dalam bicara. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Allah, hilangkanlah bundet. Nah, hilangkanlah ikatan di lidahku sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Maka ada doa yang disampaikan oleh Nabi Musa memohon kepada Allah agar dihilangkan gagap suara yang dimiliki oleh Nabi Musa. Apa aku mengadakan lomba tilawah Al-Quran? Ya. Setelah kita bahas hukum masalah ini di awal-awal pembahasan kitab Tibyan. Ya, tentang masalah mendapatkan hadiah ataukah upah karena membaca Al-Quran. Bahasanya itu adalah satu hal yang dilarang oleh para ulama dan banyak hadis yang melarang hal ini. Sedangkan kalau hafalan atau lomba hafalan Al-Quran, maka ini satu hal yang baik ya, untuk dikerjakan dan diadakan. Jika saat menunggu iqamah kita membaca Al-Quran, kemudian saat iqamah dikumandangkan bacaan kita masih di tengah-tengah ayat, apakah diperbolehkan kita langsung menutup Al-Quran atau harus menyelesaikan bacaan terlebih dahulu sampai akhir ayat? Kalau tengah-tengah ayat, ya, maka insya Allah tidak terlalu lama untuk mengakhirinya, karena ayat yang paling panjang cuma satu, itu di akhir surat Al-Baqarah. Kalau ayat yang lain sampai di tengah ayat, ditambah sedikit, ya, insya Allah tidak masalah. Sehingga sebaiknya diteruskan sampai akhir ayat. Apa boleh membayar zakat fitri dengan uang? Yang benar adalah pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahasanya zakat fitri hanya dibayar dengan bahan makanan pokok dan tidak boleh dengan nilai. Karena dalam masalahnya ada dua pendapat ulama. Ya, jumhurul ulama mengatakan tidak bisa pakai nilai. Sedangkan Imam Abu Hanifah, demikian juga sebelumnya adalah Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwasanya zakat fitri boleh dengan nilai. Yang dimaksud dengan nilai tidak mesti uang. Ya. Yang dimaksud nilai dalam mazhabnya Abu Hanifah itu adalah bisa uang, bisa kopiah, bisa sarung, bisa baju koko, bisa bisa piring, bisa sendok, bisa bisa dikasih yang lainnya. Tidak harus uang. Maka saya katakan, maka anggapan orang sekarang yang membolehkan membayar zakat fitri dengan uang, itu tidak ada imamnya. Tidak ada imamnya. Kalau dia beralasan dengan Imam Abu Hanifah, maka gimana kalau saya bayar zakat fitri pakai kopiah? Ini kopiah nilai zakat fitri 5 anggota keluarga saya, ini sekian, tak kasihkan orang miskin. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Ya, kalau tidak boleh, berarti bukan Imam Abu Hanifah yang kami jadikan landasan. Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitri dengan nilai. Artinya, semua benda yang senilai dengan bahan makanan pokok. Apapun bentuknya. Sarung, baju koko, peci, mau kemudian ruko atau yang lain, ya asal senilai. Ini saya punya anggota keluarga 7 orang, nilai total sekian. Wah, ini dapat ruko, 1 stel. Nah, ini zakat fitri saya ruko. Boleh apa enggak? Orang sekarang mengatakan enggak boleh. Kalau demikian, ya apa? Uang saja, uang. Uang boleh. Atau malah beras boleh. Nah, ini enggak ada imamnya. Ini enggak ada salafnya. Oleh karena itu, ini pendapat yang aneh. Tidak Abu Hanifah diikuti, tidak jumhur diikuti. Mata baru. Oleh karena itu, pendapat yang benar. Ya. Maka yang benar dalam masalahnya adalah pendapat jumhurul fuqaha yang mengatakan hanya boleh dengan bahan makanan pokok. Bagaimana agar tetap semangat mencari ilmu syar'i? Kuncinya satu, cinta. Nah. Kalau orang itu cinta, ya maka akan selama cintanya itu masih ada, maka orang itu akan masih ada. Selama orang itu cinta nasi, orang itu akan terus makan nasi. Selama orang itu cinta air, maka terus orang akan makan, akan minum air dan tidak bosan-bosan. Tidak ada orang bosan makan nasi. Kenapa? Karena dia punya cinta yang luar biasa dengan nasi. Kenapa orang kok kemudian masih saja minum air putih? Karena punya cinta yang luar biasa dengan air putih. Ya. Maka kuncinya cinta. Jika orang itu punya cinta yang demikian mendalam dengan ilmu, maka dia akan punya semangat yang luar biasa untuk menuntut ilmu sesibuk apapun, akan bisa dia carikan waktu untuk belajar. Apa hukum laki-laki memakai baju ketat di luar sholat? Jawabnya, ya tidak boleh. Adakah fatwa ulama yang memberikan batasan? Batasannya adalah dalam posisi berdiri. Kalau memang dalam posisi berdiri itu longgar, maka itulah longgar. Nah, jangan, kalau dalam posisi rukuk, ya boleh jadi ketat semua. Nah, atau dalam posisi-posisi tertentu, posisi jongkok, oh, baju ketat semua. Namun yang ditolak ukur ketat dan tidak adalah posisi berdiri. Bagaimana cara menolak tetangga yang minta kita untuk membantu masak untuk keperluan kenduri tanpa membuatnya tersinggung? Apakah jika kita membantunya, kita termasuk melakukan bid'ah? Kenduri yang seperti apa dulu? Tidak semua kenduri bid'ah. Ya, karena kenduri itu termasuk acara walimah. Ya, itu acara makan-makan. Dan hukum asal acara walimah mubah. Bahkan meskipun itu dinisbatkan kepada acara syar'i sekalipun. Semacam walimah khitan. Ulama berselisih pendapat tentang adakah walimah khitan. Dan pendapat yang dirujukkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, walimah khitan hukumnya boleh. Maka meskipun itu dinisbatkan kepada acara syar'i, yaitu mengkhitan anak. Oleh karena itu, maka kendurinya kenduri yang apa dulu? Kalau kenduri dalam rangka 1000 hari, 100 hari, nah ini yang kenduri yang bermasalah. Maka ya kalau bisa menolak, tentu itu yang lebih baik, ya, dengan bahasa-bahasa yang memungkinkan, mungkin alasan sibuk atau yang lain, ya, atau ada acara, ya, acara keluarga, duduk sama suami, itu juga acara keluarga. Atau kalau tidak memungkinkan, ya maka meminimalkan maksiat dengan datang mungkin agak telat, atau kemudian bantu sebentar, kemudian pamit, dalam rangka untuk meminimalkan penyimpangan. Apakah mendengarkan rekaman murattal MP3 juga termasuk mendengarkan orang baca Al-Quran? Apakah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mendengar dan menyimak Al-Quran? Jawabnya iya. Ya, dalilnya, wa idza qira'a Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Ya, jika dibacakan Al-Quran kepada Allah tidak menyebutkan harus orang yang membaca. Namun dibacakan Al-Quran. Dibacakan Al-Quran, siapa saja yang baca? Boleh saja membaca dalam rekaman atau yang lain. Ya, maka itu termasuk dalam kuri Al-Quran. Maka akan mendapatkan pahala orang yang menyimaknya, akan mendapatkan pahala orang yang menyimak Al-Quran. Yaitu perkataan, siapa? Tentang pahala membaca, menyimak. Perkataan Ibnu Abbas mengatakan siapa yang menyimak bacaan Al-Quran, maka untuknya apa? Cahaya di hari kiamat. Bagaimanakah jika dalam rapat atau acara asistensi agama Islam selalu dimulai dengan baca Al-Quran, bagaimanakah hukumnya? Kalau dijadikan rutinitas sebagai satu paket, maka tadi kita sampaikan ini bermasalah. Meskipun tadi kita baca perkataan An-Nawawi, sebagian ulama ada yang menganjurkannya, akan tapi apa dalilnya? Nah, dan selama tidak kita jumpai dalilnya, ya maka kalau ini dijadikan sebagai paket acara, maka dan untuk dirutinkan, maka ini satu hal yang tidak benar. Apa hukum murattal? Murattal itu dari kata-kata tartil. Dan telah kita sampaikan, yang namanya murattal itu apa? Membaca Al-Quran dengan pelan. Lawan dari cepat. Di mana suaranya bagus dan kadang membaca di depan orang banyak? Dalam acara apa dulu? Dalam acara apa dulu? Jika memang acaranya tidak bermasalah, makanya tidak masalah. Saya merasa malu mendakwai teman-teman karena faktanya keluarga saya di rumah masih jauh dari sunnah. Apakah saya mesti berdakwah ke keluarga dulu ataukah teman-teman sekitar terlebih dahulu? Mana yang paling mudah dahulu? Kalau jarang ketemu keluarga, yang sering adalah bertemu dengan teman, ya maka orang yang maka yang paling mudahlah yang kita kerjakan. Dan keadaan keluarga itu bukan alasan untuk menghambat dakwah. Dan jika keluarga itu alasan untuk menghambat dakwah, Nabi Ibrahim nanti tidak bisa berdakwah. Ayahnya orang musyrik. Nanti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti tidak berdakwah. Pamannya Abu Talib, Abu Lahab, kafir. Maka keadaan keluarga itu bukan alasan untuk menghambat semangat seorang untuk berdakwah. Jika memang dia sudah berusaha, keluarganya tidak memungkinkan, ada yang lebih mudah, ya tidak mengapa dia mendakwai orang yang lebih mudah. Bagaimanakah jika kita tidak mengetahui akhir topik, karena kita tidak mengetahui makna atau artinya, tadi telah kita sampaikan dua solusi. Solusi pertama, baca sampai akhir surat. Itu mesti sampai akhir topik. Kemudian yang kedua, ya lihat terjemah Al-Quran, di sana sudah dibantu topik-topik yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Manakah lebih utama dalam memberi makanan untuk orang yang berbuka puasa? Apakah dengan menyumbangkan sejumlah uang kepada takmir masjid untuk dibelikan makanan? Ataukah makanan yang sudah jadi siap disantap? Makin banyak kesulitannya, maka akan semakin berpahala. Kalau dimasak sendiri, maka dia mengeluarkan uang. Demikian juga kerja untuk masak. Ya. Maka ala ajr ala qadrin, masyakkah pahala itu sebagaimana sesuai dengan kadar kesulitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Aisyah radhiallahu anha, in ajraki biqadrina sobiki. Sesungguhnya pahala yang kau dapat adalah berbanding lurus dengan kecapaian yang kau dapatkan. Selama itu masih dalam derajat normal. Dan tidak dibuat-buat. Namun kalau kesulitan yang dibuat-buat, biar pahala ke masjidnya lebih banyak, maka saya muter kampung dulu, baru sampai masjid, maka ini tidak benar. Bagaimana cara memberitahu teman yang masih sering percaya animisme, sajian dan lain yang lainnya, jika langsung ngomong kalau itu salah, sudah pasti tidak diterima. Oh, belum dicoba. Mohon saran karena tidak mungkin saya tinggalkan dia. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Meninggalkannya adalah bentuk meninggalkan seseorang karena Allah. Wah, ini adalah orang ini berbahaya. Sudah saya kasih nasihat, tidak mempan, tidak masuk saran. Kalau dia memang suka bergaul dengan saya, ya terus harusnya dia ngikuti nasihat saya. Nah, dia tidak mau ngikuti saran saya. Ini bukti kalau dia ya sebenarnya sudah tidak begitu dekat dengan saya dan tidak begitu sayang dengan saya. Ya, sudah. Tak cari sahabat yang lain yang lebih baik daripada dirinya. Ini adalah termasuk berpisah karena Allah. Ya. Karena dia orang ini sudah diberkasih tahu tidak mempan, ya maka kita jangan terlalu akrab. Bukan dalam artian meninggalkan total, ya tidak harus kemudian menghajar, ya kalau memang tidak ada manfaatnya, dan kita jaga jarak, ya ketemu say hello, ya. Biasa saja, namun tidak seakrab dulu karena memang bukan orang yang baik-baik dan tidaklah kita cari teman dekat yang merupakan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang akidah yang benar. Mohon sedikit dijelaskan mengenai adab membaca Al-Quran yaitu menangis karena saya tidak hadir saat adab tersebut dijelaskan. Ya, intinya di antara adab membaca Al-Quran adalah kita berusaha untuk menangis dan inilah kebiasaan para nabi. Tadi telah kita baca perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perbuatan orang-orang yang saleh, perbuatan para sahabat, mereka menangis ketika membaca Al-Quran dan menangis ini adalah dampak dari lembutnya hati. Maka kalau orang itu hati itu hati yang keras, ya maka sulit menangis. Dan kalau orang itu hati yang lembut, maka itu adalah hati yang mudah menangis. Ditakut-takuti sedikit saja sudah nangis, ya. Nah, kalau hati itu sudah keras, kalau anak kecil ya sudah jadi bandel, ditakut-takuti ya masih geleleng saja. Tapi kalau anak itu misalnya orangnya tidak bandel, hatinya tidak keras, ya ditakut-takuti sedikit saja sudah nangis. Demikianlah juga kita. Jika hati kita adalah hati yang lembut, maka Allah takut-takuti sedikit saja, maka kita akan menangis. Maka ini berbanding lurus dengan hal ini. Dan kemarin disampaikan oleh An-Nawawi dengan mengutip perkataan Al-Ghazali, ya, bahasanya jika seorang itu tidak bisa menangis ketika dia membaca Al-Quran, maka adalah dia menangis. Kenapa dia tidak bisa menangis? Maka adalah dia tangisi dirinya. Kenapa dia tidak bisa menangis? Waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha, hina tarmadul fisal. Ketika anak-anak unta itu kepanasan. Maka ketika tengah-tengah waktu duha, itulah waktu yang utama, bukan awal waktu duha. Namun agak-agak siang sedikit, maka itu adalah waktu utama untuk sholat duha. Apakah zakat mal bisa digunakan untuk pembangunan? Jawabannya, zakat mal telah diatur oleh Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-60. Maka siapa yang dan termasuk dalam pembangunan itu, jika maksudnya adalah berkaitan dengan 6 orang atau 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, maka berhak untuk mendapatkan zakat mal. Jika tidak, maka ini adalah penyelewengan dalam masalah penggunaan zakatul mal. Bagaimanakah sikap kita bila suami lebih mengutamakan kepentingan keluarga, orang tua dan adik-adiknya dibanding kepentingan istri dan anak-anaknya, padahal keadaan rumah tangga dalam keadaan pas-pasan? Yang pertama, kalau suami mengutamakan orang tuanya, maka itu satu hal yang baik, satu hal yang benar dan tidak salah. Dalilnya adalah kisah Ashabul Ghor. 3 orang yang terperangkap gua, salah satunya adalah orang yang demikian berbakti kepada orang tuanya, sehingga dia lebih utamakan orang tuanya daripada anaknya yang menangis, merengek-rengek. Maka suami mengutamakan orang tua, maka itu satu hal yang tidak salah. Namun, jangan sampai mendzalimi istri. Namun, mengutamakan orang tua tersebut, jangan sampai mendzalimi istri. Adapun adik-adik, maka ini tidak benar. Mengutamakan adik-adik daripada istrinya, daripada anaknya, ini satu hal yang tidak benar. Dia punya kewajiban, yang lebih wajib atas dirinya adalah mengurusi istri dan anaknya. Dan ingat, tentu dengan catatan tidak sampai derajat mendzalimi. Karena apa? La dharra wa la dirara. Tidak boleh memberikan madharat. Ya, cuma ini orang tua lebih diservis lebih, ya, namun istri kemudian sesuai pas dengan kebutuhan, nah ini sikap boleh. Bagaimana kalau kita membiayai adik kuliah tapi adik mengikuti aliran sesat yaitu LDII? Maka jawabannya, manfaatkan status sebagai pemberi dana untuk mendakwai adik. Ya, di start, maka dia, jika dia punya ketergantungan dengan kita, dimanfaatkan status dia yang tergantung dengan kita untuk mengarahkan dia agar meninggalkan kesesatannya. Karena orang itu juga kemudian diancam pakai dana, orang itu lebih berpikir daripada diancam dengan masalah surga, masalah akhirat, masalah neraka, masalah sesat. Kamu nanti sesat ke sana. Iya, sesat ya ben. Bisa saja orang mengatakan demikian. Namun kalau diudak-udak masalah dana, nanti kalau kamu terus-terusan gitu, nanti ini loh, tak pas loh. Tidak ada bonus-bonus lagi. Cuma pas biaya kuliah. Maka orang akan lebih berpikir. Dan maka lebih mudah diarahkan insya Allah. Bagaimana ketika zakat fitri dengan uang, kemudian oleh panitia zakat dibelikan beras. Jika ini adalah pesan orang yang berzakat, maka tidak masalah. Namun jika bukan pesan orang yang memberikan zakat, ya maka ya, statusnya tidak ada manfaatnya untuk orang yang memberikan zakat tersebut. Ada seorang yang bermimpi dipeluk oleh lawan jenis yang sedang dalam proses dengannya. Dan ini membuka sampai 3 hari lamanya. Maka, apakah ini sebuah pertanda sesuatu? Atau hanya godaan setan? Jawabannya, tentang masalah mimpi, maka mimpi itu ada banyak kemungkinan. Ya. Nabi katakan mimpi itu ada 3 macam. Ada mimpi yang datang dari Allah, yaitu yang berupa kabar-kabar gembira. Ini cirinya. Kemudian mimpi datang yang dari setan, dan itu bentuknya adalah mimpi-mimpi yang membuat orang itu sedih dan takut. Dan yang ketiga adalah mimpi karena hadisun nafsi. Karena luapan apa yang dipikirkan oleh hati. Karena hati pikirkan dia, terus akhirnya mimpi sampai mimpinya mimpi dipeluk. Nah, maka boleh jadi kemungkinan besar itu ada jenis yang ketiga. Kemungkinan besar adalah jenis yang ketiga. Apa hukumnya menjual produk olahan daging, namun dalam mengiklankan produk menggunakan foto gambar daging dengan kualitas terbaik agar menarik minat, padahal daging yang digunakan dijual bukan daging seperti pada gambar, alias daging yang dijual kualitas rendah. Jawabannya adalah menipu dalam jual beli, yang ini memang kata Nabi melariskan atau semisal itu, kalau itu masalah sumpah ya, berkaitan dengan masalah sumpah palsu, Nabi mengatakan itu melariskan barang dagangan, namun itu menghilangkan berkah perdagangan. Maka demikian juga hal ini kita khawatirkan itu termasuk bentuk melariskan dagangan, akan tetapi menghilangkan berkahnya perdagangan. Jika ada rumah dua lantai, lantai atas masih lapang, belum ada bangunan. Jika lantai dua tersebut digunakan untuk sholat berjamaah, sementara di samping kanan kirinya atap rumah yang merupakan tempat tinggalnya jin, apakah boleh digunakan sebagai tempat sholat berjamaah? Pertama, dari mana tahu kalau di samping kanan kirinya atap rumah yang merupakan tempat tinggal jin? Dari mana tahu? Ya. Karena manusia normal tidak tahu di sini ada jinnya ataukah tidak, kecuali jika memang dia mengganggu. Kemudian yang kedua, seandainya benar demikian, ya boleh-boleh saja digunakan untuk sholat berjamaah. Demikian sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa